الحمد لله وصلى الله وسلم على عبده ورسوله محمد وعلى آله وصحبه ومن اهتدى بهداه. نكمل إن شاء الله ما ابتدأناه من تلخيص المسائل في كتاب اعتقاد السلف لأبي عثمان إسماعيل ابن عبد الرحمن الصابوني. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام مصطفى على المصطفى المنصر محسن العالمين وعلى آله وصحبه أجمعين. السلام اليوم ومتبكان تحفيظ كبر الله عز وجل صلى الله عليه وسلم محمد صلى الله عليه وسلم beliau mengatakan kita sempurnakan atau kita lengkapkan ringkasan daripada kitab Imam As-Sawbuni rahimahullah ta'ala, yaitu kitab Aqidatul Salaf Ashabul Hadith. Kanat al-mas'alah al-khamisah mas'alatu al-Quran al-Karim, adalah permasalahan yang kelima di dalam sendiri adalah perkara yang berhubungan tentang Al-Quran. وبيان أنه كلام الله تعالى. Dan penjelasan daripada beliau tentang bahwasanya Al-Quran adalah kalam Allah. وقد حصل على الأئمة بسبب أهل البدع في هذه المسألة. Dan telah terjadi terhadap dari para ulama salaf disebabkan perkara ini dengan ahlu bidah. امتحان شديد واضطهاد. Terjadi bentuk ujian, ujian yang sangat berat dan kemudian pencihal benar-benarnya artinya ada azab, ada siksaan daripada orang-orang ahli bidah. Fajazahumullahu anna khaira. Semoga Allah membalas kebajikan kepada para ulama kita, ulama salaf kita dan kita seluruhnya kebajikan terus. Soal. Pertanyaan kepada beliau. هل يوجد اليوم في المسلمين من يقول بأن القرآن غير كلام الله وأنه مخلوق؟ Apakah didapatkan di kalangan muslimin sekarang ini orang-orang yang mengatakan bahwasanya Al-Qur'an itu adalah الجواب مخلوق القرآن Al-Qur'an itu makhluk bukan kalam Allah. Dan bahwasanya apakah didapatkan di kalangan muslimin di hari ini bahwasanya Al-Qur'an itu adalah kalamullah dan bukan makhluk? Hal yujad? Apakah ada? Al-jawab na'am. Jawabnya adalah ada. Hadhihi al-aqa'id al-batilah mawjuda ila al-yawm. Hal min awal, hal yujad soal. As-su'al, hal yujad al-yawm man yaqul bi anna al-Qur'an makhluq? Apakah didapatkan di hari ini manusia-manusia yang mengatakan bahwa Al-Qur'an adalah makhluk? Wa yunkir an yakuna Al-Qur'an kalamullah, dan dia mengingkari bahwa Al-Qur'an itu adalah kalamullah. Al-jawab na'am, jawabannya adalah benar. Hadha mawjud al-yawm, dan ini didapatkan di hari ini. Fal mu'tazilah, orang-orang Mu'tazilah misalnya, alladzina 'adzabu al-a'immah, yang di mana mereka-mereka itulah yang menyiksa para ulama salaf. Wada'u ila hadhihi ad-dhalalah, dan mereka menyeru manusia kepada kesesatan ini. Kullu firaq as-Syi'ah al-yawm, seluruh firqa-firqa Syiah di hari ini. Min al-Imamiyyah al-Itsna'i Asyariyah, daripada Imamiyah Itsna'i Asyariyah. Ila az-Zaidiyah, sampai kepada firqah Zaidiyah, Syiah Zaidiyah. Kulluhum fil 'aqidah mu'tazilah, seluruh mereka tersebut akidah mereka adalah akidah Mu'tazilah. Wa yunkirun anna al-Qur'ana kalamullah, dan mereka seluruhnya mengingkari bahwasanya Al-Qur'an itu adalah kalamullah. Kadzalika firqat al-Ibadiyah min al-Khawarij, demikian juga kelompok dan golongan al-Ibadiyah daripada sekte Khawarij. Yujad lahum wa hum mawjudun fi Oman, dan mereka berada dan ada di negeri Oman. Fi ba'd al-manatiq fi Libya, dan sebagian tempat-tempat atau kampung atau kota di kota Libya. Fi negara Libya. Fi ba'd al-manatiq fi al-Maghrib, dan sebagian kota-kota di Maghrib. Di Maroko. Marrakesh, Maroko, Maroko. Wa qad yujadun aydan 'indakum aw fi Sharq Asia, dan mungkin juga terdapat di negeri kita ini, di negeri kita atau di negeri bagian apa namanya Tenggara ini. Hadhihi usammiha jughrafiya ahli al-bid'ah. Dan ini saya namakan kata beliau adalah geografi ahli bid'ah. Hatta ta'rifa ainahum. Sehingga kalian mengetahui di mana mereka itu berada. Wa tahdhar. Dan berhati-hati kita daripadanya. Wa ta'lam anna alladhi harabahu as-salaf mawjudun al-yawm wa ziyadah. Dan kamu mengetahui bahwasanya apa yang diperang oleh kaum salaf dan tambahan di hari ini. Wa ziyadah, dan tambahannya. Fatasta'id li an takuna khalafan lis-salaf as-salih. Dan kamu hendaklah bersiap-siap untuk menjadi sebagai pengganti daripada kaum salaf terdahulu. Dinasril aqidah sahihah, dengan tujuan menyebarkan akidah yang sahihah. Bil ilm wal hujjah, dengan ilmu dan hujjah. Wal dalil min al-Qur'an was sunnah, dan dalil daripada Al-Qur'an dan sunnah. Walhamdulillah. Alhamdulillah rabbil. Al-mas'alatu as-sadisah, dan masalah yang keenam. Allati dzakaraha as-Sabuni, yang disebutkan oleh Imam As-Sabuni. Istiwa'ullahi 'ala 'arsyih, yaitu adalah istiwa'ullah 'ala 'arsyih. Wal istiwa'u huwa al-'ulu wal irtifa'. Dan istiwa' itu adalah al-'ulu, yang maha tinggi atau irtifa', dan sangat tinggi maha tinggi. Wa la ya'lamu kayfa istawa illa huwa subhanahu, dan tidak ada yang mengetahui bagaimana istiwa Allah azza wajalla kecuali Dia. Wa hakadha kullu sifat, dan demikianlah seluruh sifat-sifat Allah tabaraka wa ta'ala. Nu'minu biha haqiqatan, dan kita beriman dengan kebenarannya. Wa amma kayfiyyatuha fala na'lamu, adapun bentuknya kita tidak mengetahui. Wa la yajuz an natakhayyala aw natasawwar, dan tidak boleh bagi kita untuk mengkhayalkan dan menggambarkannya. Laisa kamitslihi syai'. Laisa kamitslihi syai'. Bisa bicara muka, bisa bicara mereka. Sudah kelompok-kelompok. Bisa mereka main depan, seluruh depan dia. Depan, seluruh depan. Seluruh ke depan seluruhnya. Seluruh ke depan seluruhnya. Ke depan sini. Dan tidak ada yang menyerupai Allah azza wajalla sama sekali. Wa fi hadhihi al-mas'alah, dan dalam masalah ini, zakara al-mu'allif sifatayn ithnatayn, pengarang menyebutkan tentang sifat Allah di antaranya dua sifat. Na'rifu bihi ma rabbana, dan dengan kedua sifat tersebut kita mengenal tentang Rabb kita. As-sifatul ula, dan sifat yang pertama adalah al-'ulu, yaitu al-'ulu, sifat 'ulu. Wa anna Allah 'alin 'ala khalqihi, bahwasanya Allah tabaraka wa ta'ala maha tinggi daripada makhluknya. Wa hadha dalla 'alaihi al-Qur'an, dan ini ditunjukkan oleh Al-Qur'anul Karim. Wa sunnah, dan sunnah Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Wal ijma', dan ijma' para ulama. Wal 'aql as-sahih, dan akal yang sahih. Wal fitrah, dan fitrah. أن الله في السماء. وأن الله تبارك وتعالى في السماء. كل إنسان سليم الفطرة. dan seluruh manusia yang selamat fitrahnya. فإنه. sesungguhnya dia. إذا نزلت به نازلة. apabila turun kepadanya satu perkara. يتجه بيده إلى السماء. apabila turun perkara yang turun, dan dia akan. إلى العلو. melihat ke langit. kepada hal yang paling tinggi, pada Allah azza wajalla yang maha tinggi. وللأسف sangat disayangkan, من فرق الضلال والبدعة, di antara firqa-firqa yang sesat dan menyesatkan dan bid'ah. من إذا سألته أين الله, di antara mereka apabila kamu menanyakan kepada dia di mana Allah. وقد يكون شيخا كبيرا, dan mungkin saja yang ditanya itu adalah seorang tua yang sudah tua, syekh yang tua. ذو إمامة كبيرة, dan memiliki imamah serban yang sangat besar. موقف دراجة, dan memiliki parking daraja, memiliki imamah kabira. Tas'aluhu هذه يقول الدراجة الملكية هوندا yang sangat besar yang bagus. تسأله أين الله؟ Kamu tanya kepada dia di mana Allah. يقول في كل مكان. Dia akan mengatakan Allah di mana mana pun. لا حول ولا قوة إلا بالله. يكون شيخ شيعي صوفي أشعري. Dan dikatakan oleh Sufi Ash'ari dan Mu'tazili mengatakan demikian. Ar-Rasul sallallahu alaihi wasallam. Sedangkan Rasul sallallahu alaihi wasallam yas'alu jariyah fatah ra'iyah ghanam. Beliau bertanya kepada seorang budak perempuan yang kecil sebagai pengembala kambing. Yaqulu laha aina Allah. Beliau berkata kepada budak tersebut sallallahu alaihi wasallam mengatakan aina Allah, di mana Allah? فَتَقُولُ فِي السَّمَاءِ. Dan budak tersebut menjawab sambil menunjuk ke langit mengatakan فِي السَّمَاءِ. فَيَقُولُ مَنْ أَنَا. Kemudian Rasulullah SAW menanyakan kembali kepada dia, siapa saya? فَقُولُ أَنْتَ رَسُولُ اللَّهِ. Dia menunjuk kepada Rasulullah SAW mengatakan أَنْتَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ. فَيَقُولُ صَلَى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لِسَيِّدِهَا اِعْتِقْهَا فَإِنَّهَا مُؤْمِنَةٌ. Maka Rasulullah SAW berkata kepada tuannya, bebaskan dan merdekakanlah dia karena dia seorang wanita yang mukminah. Wal hadis rawahu Muslim fi sahihi. Dan hadis ini juga Imam Muslim dalam sahihnya. Wa haula'i harafu an-nasa 'an hadha al-haq wa hadhihi al-fitrah. Sementara mereka lebih dah merubah dan memalingkan manusia dari kebenaran ini dan dari fitrah mereka yang sahih. Ahadu ikhwanina ahli sunnah. Salah seorang saudara kita dari kalangan ahli sunnah. كان يناقش رجلا من هؤلاء الضلال. Salah seorang ahli sunnah di perasaan kita munakasah terjadi dialog dengan salah seorang sesat di kalangan ahli bidah. وذاك ينكر أن الله في السماء. Dan laki-laki yang sesat tersebut mengingkari bahwa Allah Subhanahu wa taala diingkari oleh dia. وأبى أن يقتنع. Dan enggan dia untuk menerimanya. فتركه أخونا قليلا. Kemudian saudara tadi yaitu ahli sunnah tadi meninggalkan dia sebentar. ثم انه اراد ان يحلف. Kemudian dia ingin untuk bersumpah. ذلك المبتدع. Yaitu mubtadi. Jadi ingin bersumpah. فقال اقسم بالله. Dia mengatakan saya bersumpah dengan nama Allah azza wajalla. فقال له اخونا وامسك بيده انتظر. Kemudian berkata ahli sunnah tadi, ya ahli sunnah tadi berkata dipegang tangannya ketika ahli bidah itu bersumpah. هذه فطرتك. Kata ahli sunnah tadi, inilah fitrah kamu tadi. فأنزل يده. Kemudian dicolongkan tangannya. Subhanallah. Baik betul. Jadi ada dialog di antara seorang sunni dengan ahli bidah. Dialog itu berkisar tentang qulu Allah, tentang Allah Subhanahu wa taala. Jadi ahli bidah tadi tidak menerima apa yang diterangkan oleh seorang ulama sunni tadi. Bang Jo, diterangkan bahwa Allah bersama. Dia tidak menerima. Kemudian sunni tadi, ahlu sunnah tadi, dia diamkan sebentar. Kemudian setelah itu, ahlu bid'ah tadi mustajab. Jadi bersumpah dia. Uqsimu billah. Dia menunjuk ke langit. Saya bersumpah dengan nama Allah, kata dia. Ketika dia menggunakan tangannya, jadi ahlu sunnah tadi sunni, jadi pegang tangannya oleh dia. Pegangannya kata ahlu sunnah tadi kepada dia, inilah fitrah kamu. Turunkan anak sama dia. Allah. Subhanallah. Wa akhar kana yad'u hakadha. Dan yang lain adalah berdoa begini. Faqala lahu as-sunni. Berkata sunni tadi. Salafi. Salafi dia. Unzur kaifa fitratuk. Kamu lihatlah bagaimana fitrah kamu sebenarnya. Tattajihu ila al-ulu fi du'a. Kamu menghadapkan tangan kamu ke langit. Ya, semacam perhatian paling tinggi di dalam berdoa. Faqama hadha al-mubtadi' fa fa'al hakadha. Dan kemudian bangkit lalu bidah tadi dia lakukan begini. Allah. Fitrah manusia demikian. Hadha al-ulu. Ini mengabarkan tentang ketinggian Allah azza wajalla. Dan dalil kitab, dalil kitab, sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam, ijma', dan ijma' para ulama. العقل الصحيح لم أقل عن صحيح أن الرب يكون فوق خلقه ما شاء الله تبارك وتعالى الرب أدلاد يتفسر مخلوق والفطرة الفطرة ملوسية الصفة الثانية التي ذكرها هنا صفة yang kedua yang disebutkan oleh beliau di dalam kitab ini الاستواء على العرش يعني الاستواء الله عز وجل بعرشه الرحمن على العرش استوى الله تبارك وتعالى بعرشه استواء وفي ستة مواضع يقول الله عز وجل ثم استوى على العرش di 6 tempat Allah Azza wa Jalla mengatakan, kemudian setelah itu Allah katakan summa istawa 'ala 'arsy. Kemudian Allah istiwa di 'arsy-Nya. Al-Imam Malik, Imam Malik rahimahullah taala yaqul, mengatakan al-istiwa'u ma'lum. Imam Malik mengatakan istiwa adalah suatu perkara yang sudah dimaklumi. Ay fi lughatil Arab, dalam bahasa Arab. Annahu al-'ulu wal-irtifa', bahwasanya istiwa adalah al-'ulu wal-irtifa', adalah suatu zat yang maha tinggi dan sangat tinggi sekali sifat. Wa amma kaifa, adapun bagaimana bentuknya, bentuk istiwa, fa innahu majhulun lana, itu adalah suatu perkara yang tidak kita ilmui sama sekali. Was-su'alu 'anhu bid'ah, dan bertanya tentang bagaimana istiwa itu adalah bid'ah. وبهذا تعلمون أن الأئمة كلهم متفقون في العقيدة. Oleh karena itu, dengan ini, dasar ini, semua mengilmui dan mengetahui bahwasanya para ulama adalah sepakat di dalam akidah tersebut. كما سيأتي في الفصول الأخيرة من الكتاب. Sebagaimana yang datang pada fasal-fasal yang terakhir dari para kitab ini. فليست هذه عقيدة الإمام أحمد بن حنبل وحده. Dan ini bukan hanya akidah Imam Ahmad saja. بل هي عقيدة أبي حنيفة ومالك والشافعي وأحمد وسفيان والبخاري ومسلم وكل هؤلاء الأئمة. لما كان هنا العقيدة إمام أبو حنيفة إمام مالك إمام أحمد إمام شافعي العقيدة إمام بخاري ومسلم من سلوك فرق علماء السلف رحمهم الله فضل الله رحمته مرزا. طيب فضل. ودليل الاستواء, دليل تنقل استواء الله عز وجل, القرآن, القرآن, والسنة, السنة نبي محمد صلى الله عليه وسلم, وإجماع الصحابة والسلف, إجماع الصحابة والقوم السلف. فعرفنا بهذا الفرق بين العلو, بين ترى perbedaan di antara ulu, صفة ذاتية, yang merupakan sifat ذاتية menunjukkan zat Allah عز وجل. يعني أن الله لم يزل ولا يزال عاليا على خلقه, bahwasanya Allah tabaraka wa taala senantiasa dan terus menerus, bahwasanya Allah azza wajalla adalah maha tinggi di atas seluruh makhluknya. Wal istiwa'u 'ala al-'arsy, dan istiwa di atas Allah azza wajalla, dia istiwa di atasnya, sifatun fi'liyah, adalah merupakan sifat fi'liyah, sifat menunjukkan fi'il, perbuatan. Ba'da an khalaqa as-samawati wal ard istawa 'ala al-'arsy, setelah Allah tabaraka wa taala menciptakan langit dan bumi seluruhnya, maka dia istiwa di atasnya. وقد ذكر المؤلف رحمه الله أدلة كثيرة. الإمام الصبوني menyebutkan dalil-dalil yang sangat banyak. من القرآن ومن السنة ومن كلام السلف. Daripada Al-Quran dan Sunnah Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, daripada perkataan para ulama salaf. اقرأ الآن يعني بعض فقراته. استواء الله على عرشه. فقال المؤلف رحمه الله تعالى استواء الله على عرشه فوق سماواته, ويعتقد أصحاب الحديث ويشهدون أن الله سبحانه وتعالى فوق سبع سماواته على عرشه كما نطق به كتابه في قوله عز وجل في سورة يونس إن ربكم الله الذي خلق السماوات والأرض في ستة أيام ثم استوى على العرش يدبر الأمر ما من شفيع إلا من بعد إذنه يونس. وقوله سبحانه وتعالى في سورة الرعد الله الذي رفع السماوات بغير عمد ترونها ثم استوى على العرش الرعد. وقوله في سورة الفرقان ثم استوى على العرش الرحمن فاسأل به خبيرا. وقوله في سورة السجدة ثم استوى على العرش سجدة ثم استوى على العرش. الله الذي خلق السماوات والأرض ما بينهما في ستة أيام ثم استوى على العرش. وقوله إليه يصعد الكلم الطيب فاطر. وقوله يدبر الأمر في السماء إلى الأرض ثم يعرج إليه السجدة. وقوله أأمنتم من في السماء أن يخسف بكم الأرض الملك. وأخبر الله سبحانه وتعالى عن فرعون اللعين أنه قال لهامان ابن لي صرحا لعلي أبلغ الأسباب أسباب السماوات فأطلع إلى إله موسى وإني لأظنه كاذبا. الآن ترجم لأن عندي إضافة. نعم. رجلان لم يتبار رحمة الله. Di sini Imam Al-Sawuni menjelaskan kepada kita dalam bab ini adalah tentang istiwa Allah Azza wa Jal di atas arasnya, di atas langitnya, di seluruh langitnya diciptakan oleh dia. Dan para ashabul hadis, ulama ahlul hadis, mereka beraqidah, berkeyakinan, dan mereka bersaksi bahwasanya Allah tabaraka wa ta'ala di atas langitnya, di atas arasnya, sebagaimana yang telah dijelaskan oleh Al-Quran, oleh kitab Allah dalam perkataannya dalam surat Yunus, sesungguhnya Rabb kalian adalah yang telah menciptakan langit dan bumi selama 6 masa. Kemudian Allah tabaraka wa ta'ala istiwa di arasnya. Yudabbirul amra, dan Allah tabaraka wa ta'ala yang mengatur urusan ini, dan tidak ada syafi'ah penolong kecuali dengan izin Allah azza wajalla. Tidak ada yang bersyafaat kecuali dengan izinnya. Dan perkataan Allah azza wajalla juga mengatakan kepada kita, Allahul ladzi, Allah yang mengangkat langit tersebut tanpa ada tiang dan kamu melihatnya. Kemudian Allah tabaraka wa ta'ala istiwa di atas arasnya. Kemudian Allah dalam ayat yang lain, dalam surat yang lain, kemudian Allah tabaraka wa ta'ala istiwa di arasnya Ar-Rahman, yaitu Ar-Rahman, fas'al bihi khabira, dan tanyalah kepadanya khabira. Al-alim bil asya wa bawatiniha, dan tanyalah kepada yang maha berilmu dengan perkara-perkara yang nampak dan yang lainnya. Kemudian Allah azza wajalla juga mengatakan summa tawala as, kemudian Allah tabaraka wa ta'ala istiwa di arasnya. Kemudian Allah Jalla wa'ala juga mengatakan Allahul ladzi, Allah yang menciptakan langit dan bumi seluruhnya dan apa-apa di antara keduanya selama 6 masa. Kemudian Allah tabaraka wa ta'ala istiwa di arasnya. Dan ayat lain Allah azza wajalla juga mengatakan kepadanya lah naik perkataan-perkataan yang baik. Dan ayat lain Allah azza wajalla juga mengatakan dialah mengatur seluruh perkara-perkara ini dari para langit dan kepada bumi, kemudian ya'rudu ilaih, kemudian kembali dan naik kepada Allah azza wajalla. Dan kemudian Allah tabaraka wa ta'ala mengatakan, apakah kamu beriman? Man fis sama'i, yaitu dengan yang di langit. Maksudnya dia adalah Allah. Allah tabaraka wa ta'ala, ayyakhsifa bikum al-arda. Yakhsif. Dan ya, siapa yang membalikkan bumi ini kepada kalian? Kemudian juga Allah tabaraka wa ta'ala menjelaskan kepada kita tentang kejadian Fir'aun yang dilaknat oleh Allah azza wajalla ketika Fir'aun berkata kepada Haman, kepada yaitu Ali, apa nama Ali, arsiteknya itu Al-Haman. Kata Fir'aun kepada dia, bangunkan kepada saya Sarhan, yaitu apa namanya, Sarhan itu adalah tempat, ibaratnya menara yang sangat tinggi, yang saya bisa sampai kepadanya Abul Asbab, Abulul Asbab, Asbab As-Samawati, Asbab As-Samawati, Al-Turuq wal-Abwab. Ya, saya bisa sampai kepada jalan-jalan dan pintu-pintu kepada langit tersebut. Dan kemudian saya melihat kepada ilah Musa, kepada ma'bud itu Allah Azza wa Jalla, Musa, dan ini saya mengira bahwa Musa adalah seorang penusta. Limadha Fir'aun arada an yartaqiya ila as-sama' liyanzura ilaha Musa? Kenapa Fir'aun ingin naik ke langit untuk melihat ilah Musa? Li'anna Musa akhbarahu anna rabbahu fis sama'. Karena Musa alaihi salatu wasallam mengkhabarkan kepada Fir'aun bahwasanya Allah tabaraka wa ta'ala di langit. Li'anna Musa akhbarahu anna Allah tabaraka wa ta'ala fis sama'. Karena Musa mengkhabarkan kepada Fir'aun bahwasanya Allah tabaraka wa ta'ala di langit. المسألة السابعة، مسألة yang ketujuh adalah اعتقاد السلف والأئمة رحمهم الله، yaitu اعتقاد dan keyakinan para ulama salaf adalah أن الله تبارك وتعالى ينزل في الثلث الأخير من الليل، bahwasanya Allah تبارك وتعالى turun ke dunia pertiga malam terakhir، إلى السماء الدنيا، kepada langit dunia. ويؤمنون بذلك، dan mereka beriman dengan akidah tersebut. كما جاءت في الأحاديث المتواترة، sebagaimana datang hadis-hadis yang mutawatir الكثيرة، yang sangat banyak. وقد ألف الإمام الدارقطني، Dan bahkan Imam Daruqutni telah mengarang satu kitab, kitaban kabiran fi ahadithin nuzul, kitab yang sangat besar yang menjelaskan tentang hadis-hadis turunnya Allah azizim. ولشيخ الإسلام ابن تيمية، شيخ الإسلام ابن تيمية juga كتاب كبير، mengarang satu kitab yang besar في شرح الأحاديث في النزول، itu syarah hadis tentang hadis nuzul. قال هنا الصابوني رحمه الله، dan Imam Sabuni di sini mengatakan kepada kita، ويثبت أصحاب الحديث، dan ويثبت أصحاب الحديث، dan para ulama hadis menetapkan نزول الرب سبحانه وتعالى كل ليلة ترون يا رب الله عز وجل سبحانه وتعالى تشيق ملم إلى السماء الدنيا كلام الدنيا من غير تشبيه له بنزول المخلوقين تنفى من يربحكن بجي الله عز وجل dengan turunnya para makhluk ولا تمثيل tidak menyerupakannya ولا تكييف dan tidak menanyakan bagaimana bentuknya بل يثبتون ما أثبته رسول الله. Bahkan para ulama telah menetapkan apa yang telah ditetapkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. وينتهون فيه إليه. Dan mereka berakhir kepada apa yang dipanggil para ulama salaf tersebut. ويمرون الخبر الصحيح الوارد بذكره على ظاهره. Dan mereka menetapkan kabar yang sahih sebagaimana yang datang daripada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam secara zahirnya. Mereka membiarkan. Artinya menetapkan sebagaimana datangnya. Dan biarkan demikian secara bahir daripada dalil tersebut. وذكر عددا من الأحاديث. Dan beliau menyebutkan sekelompok daripada hadis-hadis Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. اقرأ منها حديث أبي هريرة وأبي سلمة. 52. عن أبي هريرة. 52. فقال المؤلف رحمه الله تعالى عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال ينزل ربنا تبارك وتعالى في كل ليلة إلى السماء الدنيا حين يبقى ثلث الليل الآخر فيقول من يدعوني فأستجيب له ومن يسألني فأعطيه ومن يستغفرني فأغفر له ولهذا الحديث طرق إلى أبي هريرة رضي الله عنه. Kemudian bagaimana rahmatullah satu hadis dalil yang menunjuk kepada kita tentang turunnya Allah azza wajalla ke langit dunia seperti kata terakhir adalah dari jalan Nabi Hurairah radhiyallahu anhu bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berkata turun Rabbuna Rabb kita tabaraka wa taala setiap malam ke langit dunia ketika dan tak kala tersisa sepertiga malam terakhir. Maka Allah azza wajalla mengatakan siapa yang berdoa kepada saya akan kabulkan doanya. Siapa meminta kepada saya akan tunaikan permintaannya. Dan siapa meminta kepada saya akan berikan kepada dia. Dan barang siapa minta ampun kepada saya akan ampuni dia. Dan hadis ini memiliki jalan-jalan yang banyak kepada Abu Hurairah radhiyallahu anhu. وَذَكَرَ أَنَّ هَذَا الْحَدِيثِ قَدْ جَاءَ عَنْ عَدَدٍ مِنَ الصَّحَابَةِ Dan beliau menyebutkan bahwasanya hadis-hadis ini telah datang dari kelompok para sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Faja'a an Ubadah bin Shamit. Dan datang dari jaraja Ubadah bin Shamit wa Jabir bin Abdullah. Dan datang dari para Jabir bin Abdullah wa Ali bin Abi Talib. Dan Ali bin Abi Talib radhiyallahu anhu wa Abdullah bin Mas'ud. Dan Abdullah bin Mas'ud wa Abi Darda. Dan Abi Darda wa Jabir bin Abdullah ايضا عفوا wa Abi Darda wa Ibn Abbas. Dan Abi Darda serta Ibn Abbas wa Aisyah wa Ummu Salamah. Dan Aisyah dan Ummu Salamah radhiyallahu anhum ajma'in. Wa ghairihim min as-sahabah. Dan selain daripada beliau, daripada mereka di kalangan para sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam. Fayajib al-iman bi hadhihi as-sifah al-'azimah. Maka wajib untuk diimani dengan sifat-sifat yang wa min atharha al-'amali fayajib al-iman bi hadhihi as-sifah al-'azimah. Dan diwajibkan untuk beriman dengan sifat-sifat yang sangat mulia dan agung ini. وَهِيَ نُزُولُ اللَّهِ فِي الثُّلُثِ الْأَخِيرِ مِنَ اللَّيْلِ إِلَى السَّمَاءِ الدُّنْيَا. Yaitu turunnya Allah tabaraka wa ta'ala ke langit dunia seperti malam terakhir. والمسلم والمسلمه. Baik muslim dia atau seorang baik laki-laki dia atau perempuan. يحرص على أن يكون هذا الوقت من أوقات العبادة والدعاء. Hendaklah dia antusias untuk melakukan ibadah pada malam seperti terakhir tersebut. Karena merupakan waktu beribadah kepada Allah azza wajalla. أهل الضلال ينكرون هذه الصفة. Orang-orang yang sesat menyesatkan, mereka mengingkari sifat-sifat ini. يخالفون الرسول. Mereka menyelisih Rasul sallallahu alaihi wasallam. ويخالفون الصحابة. Dan mereka menyelisih para sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. ويخالفون الأئمة. Dan mereka menyelisih para ulama salaf. يقولون. Mereka mengatakan. الله لا ينزل. الله تبارك وتعالى لا ترد. والرسول صلى الله عليه وسلم يقول ينزل. Sementara Rasul kita Muhammad SAW mengatakan Allah turun. Asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Dan kita bersaksi bahwasanya Rasulullah adalah bahwasanya Nabi Muhammad SAW adalah Rasulullah tabaraka wa ta'ala. Wa usaddiquhu fi kulli ma akhbar. Dan kita hendaklah membenarkan atau saya membenarkan terhadap apa yang dikabarkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Wa huna su'al. Dan di sini sebuah pertanyaan. Qila lahum, dikatakan kepada mereka, ma ma'na hadhihi al-ahadits al-kathira? Apa makna hadis yang banyak ini? Qalu ba'dhum, berkata sebagian mereka, yanzil amruhu, yang turun itu adalah perintah Allah azza wajalla. Fa qulna lahum, dan kita jawab kepada mereka, amruhu yanzilu min 'indi man, bahwasanya perintah Allah azza wajalla turun dari siapa? Idzan min 'indihi, dan itu daripada dirinya. Wa antum la tu'minuna anna Allah bis sama', dan kamu tidak mengimani bahwasanya Allah adalah di langit. Hadza tanaqub, ini adalah bentuk kontraversial. Paradok. Wadihan, jelas kata beliau. Taqaddam hum yaqulun amma fi kull makan, telah lewat sebelumnya bahwasanya mereka beraktikad berkeyakinan bahwasanya Allah azza wajalla di berbagai tempat. Wa la yaqulun anna Allah fis sama' mustawin ala 'arsyi, dan mereka tidak mengatakan bahwasanya Allah tabaraka wa ta'ala di langit di atas 'arsy-Nya. Falamma ja'u 'inda ahadits an-nuzul, dan ketika mereka datang kepada hadis yang menjelaskan tentang nuzul, tentang turunnya Allah azza wajalla, qalu la innama yanzilu amruhu, mereka mengatakan tidak, hanya saja yang turun itu adalah perintah Allah azza wajalla. Wa amruhu yanzilu min 'indi man, dan perintah tersebut turun dari siapa? Yanzilu min 'indihi, yaitu turun dari Allah azza wajalla. Walakin ahlul bid'ah da'iman mutanaqibun, akan tetapi ahlul bid'ah terus menerus mereka adalah orang yang selalu kontroversial dan paradok. Wa hal amrullah faqat yanzil ila as-sama'id dunya, apakah perintah Allah azza wajalla hanya turun ke langit dunia saja? Wa la yanzil illa fi ath-thuluth al-akhir, dan tidak turun hanya pada sepertiga malam terakhir. Wallahu yaqulu yudabbiru al-amra min as-sama'i ila al-ard, Allah tabaraka wa ta'ala mengatakan dia yang mengatur urusan ini dari langit dan ke bumi. Langit ke bumi. Ba'dhum qala la tanzilu rahmatuh, sebagian mereka mengatakan tidak, yang turun adalah rahmat Allah azza wajalla. Wa hal rahmatullah tanzil ila as-sama'i ad-dunya faqat wa la tanzil ila al-khalq, apakah rahmat Allah azza wajalla hanya turun ke langit dunia saja dan tidak turun ke? Wa hal ma tanzil ولا تنزل الى الارض, dan tidak turun ke bumi itu, hanya turun ke langit dunia saja, tidak turun ke bumi. وهل يعيش اهل الارض كل من في السماء والارض الا برحمه الله, ya tidaklah hidup ya segala apapun ada di langit dan bumi ini kecuali rahmat Allah azza wajalla. فهذا من تحريف اهل الباطل, dan ini adalah merupakan bentuk perubahan-perubahan yang diadakan oleh orang ahlul batil. ينزل الله كما اخبر رسول الله, Allah tabaraka wa ta'ala turun sebagaimana dikabarkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Al-mas'alatu ats-tsaminah, dan masalah yang ke-8. Qala al-musannif mawqif as-salaf rahimahumullah min hadhihi al-akhbar wal ahadith, dan bagaimana sikap mawqif daripada salaf daripada hadis-hadis dan khabar daripada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tersebut. Mal fa'ida min hadha al-bab, apa faedah daripada bab ini? أن تعلم أن الأئمة متفقين, dan untuk kamu ketahui bahwasanya para ulama sepakat, على هذه العقيدة, atas akidah ini, وأنهم آمنوا بالأحاديث على ظاهرها, bahwasanya mereka mengimani hadis sesuai dengan ظاهرnya, فتثبت على هذا الحق, maka tetaplah atas ini kebenaran. وقد ذكر بأسانيده في هذا الباب, dan mereka telah menyebutkan itu Imam Rasul ini menyebutkan dengan sanad-sanadnya di dalam qaul al-a'immah, itu perkataan para ulama, Yazid bin Harun, Imam Yazid bin Harun, dan Syafi'i, dan Imam Syafi'i, wa Malik, dan Imam Malik, wa Umar bin Abdul Aziz, dan Umar bin Abdul Aziz, wal Imam al-Auza'i, dan Imam al-Auza'i, wa Sufyan bin Uyainah, Imam Sufyan bin Uyainah, wa Sufyan ats-Tsauri, Imam Sufyan ats-Tsauri, wal-Zuhri, wa al-Qasim bin Sallam, wa al-Qasim bin Sallam, wa ghayrihim min al-ulama'i wal a'immah, dan selain daripada beliau ada kelompok ulama dan para a'immatus salaf. Kulluhum yaqulun, seluruh mereka mengatakan, nu'minu bihadihi al-ahadith, kita mengimani hadis-hadis ini, wa nasifu Allah bima wasafa bihi nafsah, dan kita mensifatkan Allah sebagaimana Allah tabaraka wa ta'ala mensifatkan tentang dirinya, wa ma wasafahu bihi rasuluh, dan apa disifatkan oleh Rasulullah SAW Allah azza wa jalla. المسألة التاسعة مسألة yang kesembilan adalah ذكر قوله رحمه الله ويؤمن تفضل dan beliau mengatakan perkataannya رحمه الله تعالى ويؤمن dan beriman أهل الدين والسنة أهل الدين والسنة تفضل اقرأ ترجم فقال المؤلف رحمه الله تعالى الإيمان بالبعث وأحوال الناس يوم القيامة ويؤمن أهل الدين ترجم باشر أو أنا أقرأ بالعفو قال ويؤمن أهل الدين والسنة بالبعث بعد الموت يوم القيامة dan beriman أهل السنة kemudian أهل السنة mengimani أهل السنة dan دين أهل الدين dan سنة mengimani hari berbangkit setelah kematian pada hari kiamat وبكل ما أخبر الله سبحانه به ورسوله dan segala apa yang dikhabarkan oleh Allah Azza wa Jal Allah Subhanahu wa Ta'ala dan Rasulnya sallallahu alaihi wasallam min ahwal dzalika al-yawm al-haq tentang kejadian yang menakutkan pada hari tersebut wa ikhtilafi ahwal al-ibad fi dan berbedanya keadaan-keadaan hamba-hamba di pada hari tersebut fima yarawnahu wa yalqawnahu fi dzalika al-yawm al-ha'il pada apa-apa yang mereka lihat dan mereka temukan di sana itu dari kiamat pada hari tersebut tentang bentuk rasa yang menakutkan min akhdhi al-kutub bil ayman wa as-sama'il yaitu ketika mereka sebagainya mengambil kitab mereka menerima kitab mereka di bagian kanan dan sebagainya di bagian kiri wal ijabati 'anil masail dan menjawab bagaimana pertanyaan-pertanyaan diajukan kepada mereka ila sa'iri baqi az-zalazil wal baladil maw'uda fi dhalika al-yawm al-'azim dan kepada seluruh kegoncangan-kegoncangan dan cobaan-cobaan yang menakutkan yang dijanjikan di hari tersebut wal maqamil ha'il dan tempat yang sangat menakutkan minas sirat daripada bentuk sirat wal mizan jembatan dan mizan timbangan wa nasr as-suhuf dan dipaparkannya lembar-lembar catatan amalan orang allati fiha mathaqilu adh-dharr min al-khair was-sharr yang di dalam lembar tersebut tercatat ya beratnya amalan-amalan dan daripada kebajikan dan kejelekan tersebut dan selainnya فَمَنْ يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ خَيْرًا يَرَهُ barang siapa yang mengamalkan suatu kebajikan walaupun sebesar biji zarah وَمَنْ يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ شَرًّا يَرَهُ dan dia akan melihat tersebut melihat kebajikan tersebut dan barang siapa mengamalkan kejelekan walaupun sebesar biji zarah dia akan melihat kejelekan tersebut وَهَذَا كُلُّهُ دَاخِلٌ فِي الرُّكْنِ الْخَامِسِ مِنْ أَرْكَانِ الْإِيمَانِ ini termasuk kepada rukun iman yang kelima وَهُوَ الْإِيمَانُ بِالْيَوْمِ الْآخِرِ yaitu adalah beriman dengan hari akhirat ومن أعظم العقائد فيها dan di antara akidah-akidah yang terbesar padanya وهي المسألة العاشرة yaitu permasalahan yang ke-10 إيمان أهل السنة بالشفاعة يوم القيامة yaitu أهل السنة mengimani tentang syafaat Nabi sallallahu alaihi wasallam pada hari kiamat والشفاعة أقسام dan syafaat ada beberapa bagian فهناك الشفاعة العظمى يوم القيامة وهي المقام المحمود. dan di sana ada syafaat yang paling terbesar pada hari kiamat itu di tempat yang syafaat yang mahmud yang dipuji. لفصل القضاء بين العباد. untuk menyelesaikan perkara-perkara di antara hamba-hamba tersebut. بعد أن يطول مقامهم في عرصات القيامة. ketika mereka setelah mereka di makam. بعد أن يطول مقامهم يعني بقاؤهم setelah mereka tinggal dan menetap pada arafat pada padang mahsyar di hari kiamat والشمس تدن منهم مقدار ميل dan matahari dekat jaraknya kepada mereka lebih kurang 1 mil والناس في كرب شديد dan manusia berada di dalam kesulitan yang sangat besar ينتظرون ربهم ليفصل بينهم mereka sedang menunggu Rabb mereka untuk menyelesaikan perkara mereka وَيَحْكُمَ فِيهِمْ dan memutuskan di antara mereka tersebut فَيَأْتِ النَّاسُ آدَمْ maka datanglah manusia kepada Nabi Adam alaihi salatu wassalam فَيَأْتَذِرْ dan Nabi Adam ثُمَّ يَأْتُونَ نُوحًا Nabi Adam minta uzur dan kemudian mereka datang kepada Nabi Nuh alaihi salatu wassalam ثُمَّ يَأْتُونَ Ibrahim. Kemudian mereka datang kepada Nabi Ibrahim alaihi salatu wasalam. Mayatuna Musa. Kemudian datang kepada Nabi Musa alaihi salatu wasalam. Mayatuna Isa. Kemudian datang kepada Nabi Isa alaihi salatu wasalam. Kulluhum ya'tadir. Seluruh mereka dan para anbiya yang datang tadi minta uzur kepada mereka. Tsumma ya'tuna Muhammadan sallallahu alaihi wasallam. Kemudian mereka datang kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Fa yaqulu ana laha. Dan Rasulullah SAW mengatakan, saya lah pemilik syafaat tersebut. Fa yaqumu fa yasjud. Dan maka Rasulullah SAW bangkit dan sujud. لربه عز وجل kepada ربنا عز وجل ويحمد الله dan beliau memuji Allah تبارك وتعالى ويدعوه dan berdoa kepada Allah تبارك وتعالى كثيرا طويلا lama dan panjang dan banyak فيقال له kemudian dikatakan kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ya Muhammad wahai Muhammad sallallahu alaihi wasallam irfa' ra'sak angkat kepala kamu qul yusma' berkata ucapkanlah kamu mintalah dan akan didengarkan permintaan kamu wasfa' tusfa' dan kamu beri syafaatlah dan kamu akan diizinkan untuk beri syafaat wa hadhihi syafa'atul 'uzma dan ini adalah merupakan syafaat yang paling mulia dan terbesar kullul muslimina yuqirruna biha dan seluruh kaum muslimin mengakui tentang syafaat ini وإنما الشفاعة التي خالف فيها أهل البدع hanya syafaat yang menyelisih padanya ahli bidah وهي القسم الثاني الآن yaitu adalah perkara syafaat yang kedua sekarang هي الشفاعة لأهل الكبائر yaitu syafaat yang diberikan oleh Rasulullah SAW kepada pelaku-pelaku dosa besar من أهل التوحيد والإسلام dari kalangan orang-orang ahli tauhid dan kaum muslimin أن يخرجوا من النار yaitu dikeluarkannya mereka daripada neraka bi syafa'ati nabi sallallahu alaihi wasallam disebabkan syafa'at nabi sallallahu alaihi wasallam qala alaihi salatu wassalam maka rasulullah sallallahu mengatakan syafa'ati li ahli al-kaba'ir min ummati maka rasulullah sallallahu syafa'ati li ahli al-kaba'ir min ummati syafa'at saya akan saya berikan kepada pelaku dosa besar dari kalangan umat saya wa qala alaihi salatu wassalam dan berkata juga rasulullah sallallahu alaihi wasallam khuyirtu di pilih kepada saya baina an yadkhula nisf ummati aljannah di antara masuknya umat saya setengah daripada umat saya ke dalam jannah wa baina asy-syafa'ah dan di antara syafaat fakhtartu asy-syafa'ah maka saya memilih adalah syafaat li'annaha a'ammu wa akthar karena syafaat lebih luas dan lebih banyak Allahumma shalli wa sallim 'alaihi wa 'ala alihi wa sahbihi اللهم صل وسلم عليه كما وصفه ربه سبحان الله تبارك وتعالى من صفاتنا النبي محمد صلى الله عليه وسلم بالمؤمنين رؤوف رحيم beliau dengan kaum mukminin adalah sangat pengasih dan sangat penyayang واحاديث الشفاعه كثيره جدا dan hadis-hadis tentang syafaat Nabi Muhammad صلى الله عليه وسلم sangat banyak sekali اما الخوارج والمعتزله adapun kaum khawarij dan mu'tazilah وَمَنْ قَالَ بِقَوْلِهِمَا dan orang-orang yang berkata dengan perkataan mereka فَعِنْدَهُمْ dan sesungguhnya di sisi mereka أَنَّ مَنْ دَخَلَ النَّارَ مِنْ أَهْلِ الْإِسْلَامِ dan mereka mengakini bahwasanya siapa yang masuk ke neraka dari kalangan kaum muslimin لَا يَخْرُجُ مِنْهَا tidak akan keluar daripadanya وَهَذِهِ الْأَحَادِيثُ تَرُدُّ عَلَيْهِمْ dan hadis-hadis Nabi SAW membantah pandangan mereka tersebut فهم يكفرون أهل الذنوب والكبائر. mereka mengkafirkan pelaku-pelaku dosa dan pelaku dosa besar-besar. ويقولون بأنهم خالدين في النار مثل الكفار. mereka meyakini dan mengatakan bahwasanya yang telah masuk neraka tersebut dari pelaku dosa besar dan dosa tadi mereka kekal di neraka sebagaimana kaum kafir. والأحاديث وإجماع الصحابة. hadis-hadis dan ijma para sahabat. ترد عليهم membantah perkataan mereka dan pandangan mereka ini وتبطل قولهم dan membatalkan perkataan mereka ومن أحب من طلاب العلم yang cinta menginginkan dalam para penuntut ilmu أن يقف على هذه الأحاديث في كتاب untuk meneliti dan membahas dan melihat kepada hadis-hadis ini kepada kitab hadis syafaat فهناك كتاب شيخنا مقبل الواضعي رحمه الله ada kitab dikarang oleh syekhuna Imam Al-Wadi'i واسمه الشفاعة yaitu kitab الشفاعة السلام رحمه الله فرق لنا تاوي di sini ya Sa'adil rahimahullah taala syekhuna ini beliau adalah murid Syekh Muqbil yang awalin فرق لنا تاوي karena kadang-kadang mulut orang yang usil murid orang-orang yang khusil dan orang-orang yang hasad, dengki dan sebagainya menganggap beliau ini adalah bukan murid Syekh Muqbil, beliau murid Syekh Muqbil yang awal lebih awal daripada ustaz-ustaz selanjutnya yang ada di Indonesia ini bang Lendo, ini belum kena tahu, beliau adalah awal daripada murid Syekh Muqbil sama usaha qala al-muallif rahimahullah berkata pengarang rahimahullah ta'ala Imam Muqbil, Syekh Muqbil memiliki kitab namanya kitab syafa'ah sekarang oleh beliau, guru beliau Syekh Muqbil rahimahullah ta'ala قال الصابوني رحمه الله ويؤمن أهل الدين والسنة Imam As-Sabuni berkata, Ahluddin dan Ahlu Sunnah beriman dengan بشفاعه الرسول صلى الله عليه وسلم لمذنب اهل التوحيد mereka mengimani dengan syafaat Rasul sallallahu alaihi wasallam untuk pelaku-pelaku dosa dari kalangan ahli tauhid ومرتكبي الكبائر dan yang melakukan dosa besar كما ورد به الخبر الصحيح sebagaimana datang kabar yang sahih dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam المساله الحادية عشرة perkara yang masalah yang ke-11 وهي مما يكون يوم القيامة di antara apa-apa yang terjadi pada hari kiamat الإيمان بالحوض والكوثر yaitu beriman dengan telaga Nabi sallallahu alaihi wasallam al-hawd dan kautsar أما الكوثر فقال تعالى إنا أعطيناك الكوثر adapun tentang kautsar Allah azza wajalla mengatakan إنا أعطيناك الكوثر kami telah memberikan kepada engkau ya Muhammad sallallahu alaihi wasallam al-kautsar telaga kautsar والكوثر نهر في الجنة Kautsar subhanahu Allah itu adalah satu nahar itu sungai yang berada di jannah Allah azza wajalla. Yasubbu fi al-hawd fi arafat al-qiyamah yang dituangkan kepada haud telaga pada hari kiamat. Lahu mizaban dan dia melihat memiliki mizaban. Mizabun min zahab. Mizaban itu pancuran. Kalian lihat Ka'bah kan ada di sini kan? Pancuran itu dua gitu. Dan mizab ini terbuat daripada emas. Mizanun min zahab mizan satu mizan daripada zahab mizanun min fiddah dan satu mizan lagi satu pancuran lagi itu terbuat daripada fa ahlu al-hadis wa sunnah maka ahlu al-hadis dan sunnah yu'minuna bima akram Allah bihi nabiyyah mereka mengimani apa-apa terhadap apa-apa yang Allah tabaraka wa taala memuliakan nabinya sallallahu alaihi wasallam dan yang diberikan padanya min al-kautsar wa min al-hawd daripada kautsar tadi telaga kautsar dan hawd tadi yang ada di arafat yaum al-qiyamah wa anna ummatahu yariduna ala hawdihi yaum al-qiyamah dan bahwasanya umat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam akan datang kepada telaga beliau tadi dari kiamat faman shariba minhu syarbatan Barang siapa yang meminum telaga tadi lam yaghma ba'daha abada dan dia tidak akan haus selama-lamanya setelah itu ma'uhu airnya ahla min al-'asal airnya tersebut adalah lebih manis daripada madu wa abyadu min al-laban dan lebih putih daripada susu wa 'adadu aniyatihi dan kemudian jumlah daripada bejana-bejananya ka'adadi nujumis sama' sama dengan jumlahnya dengan bintang-bintang ada di langit طوله شهر dan panjangnya sebulan perjalanan وعرضه شهر dan lebarnya sebulan perjalanan ولكل نبي حوض dan setiap nabi memiliki telaga واكثرهم واردا للحوض نبي ورودا على حوضه نبينا صلى الله عليه وسلم dan yang paling terbanyak datang kepada telaga tadi adalah umat Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam artinya kepada telaga Rasulullah sallallahu alaihi wasallam وهناك من يمنع من شرب الماء من الحوض dan di antara di sana ada orang-orang yang tertahan dan terlarang untuk meminum telaga tadi air telaga tadi كالذين ارتدوا عن دينه seperti orang-orang yang murtad daripada agamanya أو أحدثوا البدع والضلالات atau mereka-mereka yang membuat perkara-perkara yang bid'ah dan kesesatan فقد جاء في الأحاديث الصحيحة dan telah datang dalam hadis-hadis yang sahih أن أناسا من أمته يؤخذون bahwasanya sebagian daripada umat-umat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam يؤخذون menjauh dia فيقول أمتي أمتي maka Rasulullah sallallahu mengatakan umat saya ada sebagian umatnya tertahan ketika datang maka Rasulullah sallallahu tertahan dan mengatakan umat saya لأنه يعرفهم بآثار الوضوء karena Nabi sallallahu alaihi wasallam mengenal umatnya dengan bekas-bekas anggota wudu yang ada pada diri mereka tersebut سيقال له dan dikatakan kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam innaka la tadri bahwasanya engkau Muhammad sallallahu alaihi wasallam tidak mengetahui ma ahdatsu ba'dak apa yang telah mereka ada-adakan setelah engkau meninggal innahum ghayyaru wa badalu sesungguhnya mereka telah merubah dan mengganti ghayyaru wa badalu mereka telah merubah dan mengganti sayaqulu sallallahu alaihi wasallam maka Rasulullah sallallahu mengatakan suhqan suhqa suhqan suhqa menjauhlah kalian menjauhlah kalian liman ghayyara wa badal bagi orang-orang yang telah merubah dan mengganti tersebut wa hadha min ashaddil wa'idi 'ala al bid'ah dan ini adalah merupakan perkara yang bersangatan ancaman yang bersangatan kepada al bid'ah المسألة الثانية عشرة. Perkara yang ke-12. والتي ذكرها المؤلف. Yang disebutkan oleh pengarang. وهي أن المؤمنين يرون ربهم تبارك وتعالى. Bahwasanya kaum mukminin akan melihat Rabbnya تبارك وتعالى, melihat Allah عز وجل. وجوه يومئذ ناظرة. Hari yang pada hari tersebut adalah hari, pada hari tersebut wajah-wajahnya berseri. إلى ربها ناظرة. Yang mereka ketika itu melihat kepada Rabbnya. ويقول صلى الله عليه وسلم. Dan berkata Rasulullah صلى الله عليه وسلم. كما في حديث جرير بن عبد الله في البخاري. وكذلك حديث جرير بن عبد الله في صحيح البخاري. وكذلك حديث أبي هريرة في البخاري ومسلم أيضا. وكذلك حديث أبي هريرة رضي الله عنه dan أبي هريرة في البخاري ومسلم. dalam dalam صحيح البخاري dan مسلم. وغيرهما. dan selainnya pada صحيح البخاري dan مسلم. إنكم سترون ربكم يوم القيامة. bahwasanya kalian akan melihat Rabb kalian pada hari kiamat. عيانا dengan mata kalian. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. فيراه المؤمنون في عرصات القيامة. dan kaum mukminin akan melihat pada arafat di pada mahsyar hari kiamat. ويراه المؤمنون في الجنة. الله تبارك وتعالى يجعلك مؤمنين pada hari kiamat di pada mahsyar dan juga di jannah Allah Azzajal. وأعظم نعيم لأهل الجنة. dan nikmat yang paling terbesar untuk penduduk surga. وأعظم نعيم لأهل الجنة نعمة yang paling terbesar diberikan oleh Allah Azza Wajalla kepada penduduk jannah adalah النظر إلى وجه الله تعالى, yaitu melihat kepada wajah Allah تبارك وتعالى. هو أعظم من كل نعيم في الجنة. dan ini adalah merupakan نعمة yang paling terbesar dari seluruh نعمة yang ada di jannah Allah Azza Wajalla. وكان من دعاء النبي صلى الله عليه وسلم, dan di antara doa Nabi kita Muhammad صلى الله عليه وسلم adalah كما في حديث عمار بن ياسر. sebagaimana dalam hadis Ammar bin Yasir. وأسألك, dan saya minta kepada engkau ya Allah, لذة النظر إلى وجهك, untuk saya minta kepada engkau ya Allah Azza wa Jalla kelezatan melihat kepada wajah engkau. والشوق إلى لقائك, dan kerinduan untuk bertemu dengan engkau ya Allah Azza wa Jalla. إلى آخر الحديث, dan sampai akhir hadis. فهذه مما جاء في القرآن, dan ini apa-apa yang dijelaskan dalam Al-Quran. وصحت به الأحاديث, dan صحيح هذه حديث نبي كما محمد صلى الله عليه وسلم menjelaskan demikian. وأجمع عليه الصحابة والسلف, dan إجماع di atas ini para sahabat dan kaum salaf. وهو أعظم ما يحرك المؤمنين, dan ini adalah perkara yang paling terbesar yang memotivasi dan menggerakkan kaum muslimin. ويدفعهم للعمل, dan memotivasi mereka untuk beramal. أنهم ينتظرون أن يروا ربهم, bahwasanya mereka menunggu untuk melihat Rabb mereka عز وجل. وقد قال صلى الله عليه وسلم, sungguh Rasulullah SAW telah bersabda, إنكم لن تروا ربكم حتى تموتوا. Sesungguhnya kalian sekali-kali tidak akan melihat Rabb kalian sampai kalian meninggal. وبعضوا غلات الصوفية, sebagian dari kalangan para ekstrim dari kalangan kaum sufi, يدعي أنه يرى الله بعينه في الدنيا. Mereka mendakwakan, mengklaim bahwasanya mereka melihat Rabb mereka di dunia. لن تروا ربكم حتى تموتوا. Sementara Allah Rasulullah SAW mengatakan kalian sekali-kali tidak akan melihat Rabb kalian sampai kalian mati. اقرأ هذه في الترجمة. قال المصنف ويشهد. قال المصنف رحمه الله تعالى تصديق برؤية المؤمنين ربهم في الآخرة ويشهد أهل السنة أن المؤمنين يرون ربهم تبارك وتعالى يوم القيامة بأبصارهم ينظرون إليه على ما ورد الخبر الصحيح عن رسول الله صلى الله عليه وسلم في قوله إنكم ترون ربكم كما ترون القمر ليلة البدر. فتصديق في هذا الخبر وقع لرؤية بالرؤية لا للمرء وبالمرء والأخبار الواردة في رؤية مخرجة في كتاب الانتصار بتركيا. نعم. فإذا من ملكنا لله عز وجل لسني إلى مصطب من menjelaskan kepada kita bahwasanya benar adalah satu yang hak kaum mukminin akan melihat kepada Rabbnya Azza wa Jalla pada hari kiamat. Dan mereka bersaksi dan bersumpah bahwasanya kaum mukminin melihat Rabbnya pada hari kiamat dengan mata-mata mereka. Dan mereka melihat pada Allah Azza Wajalla sebagaimana yang dijelaskan dalam khabar yang sahih daripada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Rasulullah SAW mengatakan, Innakum tarawna rabbakum. Bahwasanya kalian adalah pasti akan melihat Rabb kalian tabaraka wa ta'ala sebagaimana kalian melihat bulan di malam Badar, malam purnama. Dan penyerupaan seperti ini adalah dalam khabar ini waqa'a li ru'ya. ولا الأفضل تتوقع لأنك لا يهم. المقصود أنك بواسطة kamu akan melihat Allah tabaraka wa ta'ala seperti malam Badar, bukan kamu menyerupakan Allah dengan Badar, bulan Badar tersebut. Dan ini datang kabar-kabar yang sahih dari Rasulullah SAW tentang melihat kepada Allah Azza wa Jalla, dan telah dikeluarkan hadis-hadisnya dalam kitab Al-Intisar, kitab Al-Intisar, dengan berbagai jalan dari Rasulullah SAW. Hada Al-Intisar min ta'lifihi huwa. Ini Al-Intisar adalah karya Imam Shawbuni. Kitab Al-Intisar itu karya Imam Shawbuni. Wala nadri غير مطبوع فيما اعلم. Dan beliau tidak mengetahui dan belum dicetak sepanjang ilmu yang beliau miliki. Wala adri hal lahu nusakh makhthufa mawjuda am la. Dan beliau juga tidak mengilmui apakah ada manuskripnya yang ada di dunia sekarang atau tidak. Walakin irji'u fi ahadits ar-ru'ya ila kitab ad-Dharqutni. Akan tetapi kalian kembalilah kepada kitab ru'ya, kitab tentang menjelaskan melihat Allah azza wajalla sekarang oleh Imam Dharqutni. Wa ila kitab Ibn al-Qayyim Hadil Arwah. Dan kitab Ibn al-Qayyim Hadil Arwah. Faqad zakar al-ahadith al-waridah ar-ru'ya. Beliau Ibn al-Qayyim telah menyebutkan hadis-hadis tentang melihat pada Allah azza wajalla dalam kitab tersebut. Al-mas'alah ats-tsalitsah 'ashrah. Masalah yang ke-13. Al-iman bi anna al-jannata wan-nar makhluqatan wa huma mawjudatan al-an. وأنهما لا تفنيان ولا تبيدان. Itu adalah beriman dengan jannah dan neraka, bahwasanya jannah dan neraka tersebut adalah dua makhluk yang ada di hari ini, dan kedua-duanya tidak tafnayan dan tidak habis dan tidak binasa dan tidak hilang. Perkara yang ke-14. Min i'tiqad as-salaf as-salih. Di antara i'tiqad kaum salaf adalah fi mas'alati al-iman. Dalam perkara keimanan, anna al-iman i'tiqad. Bahwasanya iman adalah suatu keyakinan, wa qaul, dan perkataan dengan lisan, wa 'amal bil jawarih, dan diamalkan dengan anggota badan. Wa annahu yazid, dan bahwasanya keimanan itu adalah bertambah. Wa annahu yanqus, dan bahwasanya keimanan itu juga berkurang. Tazidu ta'at, dan bertambah dengan ketaatan. Wal ilm, dengan ilmu. Wa yunqisuhu al ma'asi wal jahl, dan keimanan itu akan berkurang disebabkan perbuatan maksiat dan kebodohan. Wa ala hadha as-salafu as-salih, dan berdasarkan ini adalah kaum salaf. Di atas inilah sedang oleh kaum salaf. ولهذا نقل المصنف رحمه الله عن الصابوني نقل على امام الصابوني رحمه الله تعالى عن جمع من الائمه dari kelompok para ulama salaf احمد بن حنبل امام احمد بن حنبل وعمير بن حبيب كان امام عمير بن حبيب و ايضا juga kata beliau عفوا قال سالت وهشام بن حسان Imam Hisham bin Hassan. Hassan. Wa Sufyan al-Thawri. Imam Sufyan al-Thawri. Wa al-Musanna bin al-Sabbah. Al-Sabbah. Al-Musanna bin al-Sabbah. Al-Musanna bin al-Sabbah. Wa ibn Jurayj. Imam ibn Jurayj. Wa ghairihim. Dan selain para mereka tersebut. Ka ibn Uyaynah. Imam ibn Uyaynah. Wa al-Awza'i. Imam Awza'i. Wa Malik. Imam Malik. Wa maza ghairu. Wa ghairuhum. Dan selain daripada mereka, anna kulluhum qalu, seluruh mereka mengatakan, al-iman qaulun wa amal, iman itu adalah perkataan dan amalan. wa annahu yazid wa yanqus. Dan bahwa iman, keimanan itu bertambah dan berkurang. Idza qulta al-imanu qawlun wa 'amalun. Apabila kamu mengatakan bahwasanya keimanan itu adalah perkataan dan perbuatan, faqad bari'ta min al-irja', maka kamu berlepas diri daripada pemikiran murji'ah. لأن جميع فرق المرجئة karena seluruh firqah-firqah murji'ah لا يدخلون الأعمال في الإيمان, mereka tidak memasukkan amalan itu ke dalam keimanan. وإنما يقولون هي ثمرة من ثماره, hanya saja mereka mengatakan bahwasanya amalan itu adalah merupakan buah daripada keimanan. وهذا قول مخالف للأدلة, ini adalah perkataan dan pendapat yang menyelisih dalil-dalil من القرآن والسنة, daripada Al-Quran dan Sunnah. وإذا قلت يزيد وينقص, dan apabila kamu mengatakan bahwasanya iman itu, keimanan itu bertambah dan berkurang, كذلك قد برئت من مذهب الخوارج, demikian itu kamu akan berlepas diri daripada mazhab khawarij ومذهب المعتزلة, dan mazhab معتزلة. لأن الجميع, karena keseluruhan mereka, الإيمان عندهم, keimanan di sisi mereka adalah شيء واحد, satu bentuk, لا يقبل النقص, tidak menerima kekurangan. Faman irtakaba al-kabirah, maka barang siapa yang melakukan dosa besar, aw taraka al-wajib, atau meninggalkan suatu kewajiban, indahum, di sisi mereka, faqad dhahaba imanuhu kullu, maka sudah habis dan pergi dan hilang keimanannya seluruhnya. Wa hadha qawlun batil, dan ini adalah pendapat dan pandangan yang sangat batil. Faqad dallat al-adillah, dan telah ditunjukkan dengan dalil-dalil yang banyak, ala anna al-iman yazid wa yanqus, bahwasanya keimanan itu adalah bertambah dan berkurang. Qala sallallahu alaihi wasallam, berkata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, man ra'a minkum munkaran, barang siapa di antara kalian melihat kemungkaran, falyughayyirhu bi yadihi, maka hendaklah dirubah dengan tangannya, fa illam yastati' fa bi lisanihi, kalau tidak sanggup dengan lisannya, fa illam yastati' fa bi qalbihi, kalau dia tidak sanggup dengan hatinya, diingkari dengan hatinya. Wa dhalika ad'afun iman, yang demikian itu menunjukkan kepada kita adalah tentang kelemahan iman seseorang. Wa qala an-nabiy sallallahu alaihi wasallam fi ahadithi as-syafa'ah, dan berkata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam hadis as-syafa'ah, أنه يؤمر بإخراج من في قلبه مثقال ذرة من إيمان. يقول الله تعالى أخرجوا, الله تبارك وتعالى mengatakan keluarkanlah, من في قلبه, barang siapa yang di dalam hatinya, مثقال شعيرة من إيمان, sebesar biji dari bentuk-bentuk keimanan, ومثقال ذرة من إيمان, dan sebesar biji dari keimanan tersebut. فهذا يدل على نقصان الإيمان, dan ini menunjukkan kepada kita tentang kurangnya keimanan tersebut. وأما الزيادة في الإيمان, dan ada pun yang menunjukkan kepada kita tentang keimanan itu bertambah, فآيات القرآن كثيرة, ayat-ayat dalam Al-Quran sangat banyak. قال الله تعالى, Allah subhanahu wa ta'ala mengatakan, وَإِذَا تُلِيَتْ عَلَيْهِمْ آيَاتُهُ زَادَتْهُمْ إِيمَانًا, زَادَتْهُمْ إِيمَانًا, apabila dibacakan kepada mereka ayat-ayat Allah Azza wa Jal, bertambahlah keimanan mereka tersebut. وَقَالَ تَعَالَى, Allah subhanahu wa ta'ala juga mengatakan, فَأَمَّا الَّذِينَ آمَنُوا فَزَادَتْهُمْ إِيمَانًا, adapun orang-orang yang beriman, bertambah kepada mereka tersebut keimanannya. الإمام البخاري, Imam Bukhari رحمه الله تعالى, في صحيحه, dalam صحيحnya, في أول كتاب الإيمان, pada awal kitab keimanan, kitab iman, ذكر عددا من الآيات, beliau menyebutkan sekelompok daripada ayat Allah Azza Wajalla, في زيادة الإيمان, yang menunjukkan tentang bertambahnya keimanan tersebut, وذكر الأحاديث, dan beliau juga menyebutkan berbagai hadis, التي, yang menunjukkan فيها, pada ayat, pada hadis tersebut, النقصان في الإيمان, tentang kekurangan dan iman itu berkurang, bil ma'asi, dikarenakan perbuatan maksiat, dzunub, dan dosa-dosa, wa dzakara al adillah, dan beliau menyebutkan berbagai dalil, allati, yang menunjukkan, tadullu ala anna sahib al kaba'ir, yang menunjukkan bahwasanya pelaku dosa besar, min ghairi istihlal laha, tanpa dia menghalalkan dosa besar tersebut, naqisul iman, berkurang keimanannya, ghairu kafir, dan bukan kafir. Fa hadha al kitab muhim, dan kitab ini sangat penting. Kitabul Iman min Sahih al-Bukhari. Kitabul Iman dalam Sahih Bukhari. Radda bil adillah, beliau membantah kepada dalil, ala jami' al-firaq ad-dhalah wal-mubtadi'ah fi hadhihi al-mas'alah. Seluruh kelompok-kelompok yang sesat dan menyesatkan dalam perkara ini. وأرى أن هذه الجملة تكفي في هذه المسألة. Dan saya memandang bahwasanya kelompok ini atau pembahasan ini cukup dalam perkara ini. مراعاة لحال الإخوان. Dan dalam rangka memperhatikan keadaan kalian. واختلاف اللسان. Dan berbedanya lisan. Allahu ta'ala. جزاك الله خيرا. عشان يعني نخشى أن تطرح مسألة طيب. المسألة الخامسة عشرة. فكرة يعني لما بلاش رحمه الله. وهي عدم تكفير أهل الكبائر والذنوب. Yaitu adalah prinsip kaum salaf. Mereka tidak mengkafirkan seorang pun dari kalangan muslimin dikarenakan dikenakan dosa mereka. Qala al-mu'allif rahimahullah, berkata pengarang rahimahullah ta'ala, wa ya'taqidu ahli sunnah, ahli sunnah beraktifat berkeyakinan, anna al-mu'min, bahwasanya seorang mu'min, wa in adhnaba dhunuban kathira, walaupun dia melakukan dosa-dosa yang sangat banyak, saghaira kanat aw kaba'ir, baik dosa-dosa itu berbentuk dosa-dosa yang kecil atau yang besar, fa innahu la yakfuru biha, bahwasanya dia tidak kufur dikarenakan dosa itu. وإن خرج من الدنيا غير تائب منها. Walaupun seandainya dia meninggalkan dunia ini tanpa tobat daripadanya. ومات على التوحيد. Dan dia tetap dikatakan meninggal di atas tauhid dan keikhlasan. فإن أمره إلى الله عز وجل. Dia serahkan perkaranya kepada Allah عز وجل. إن شاء عفا عنه. Kalau Allah menginginkan diampuni dia. وأدخله الجنة. Dan dimasukkan ke dalam jannah. Saliman ghanima. Allah kata barakah taala akan masukkan dalam jannah pada hari kiamat dalam keadaan saliman ghanima. Ghayra mubtalan bin nar. Dan tanpa ditimpakan kepada neraka. Wala mu'aqab ala martakabahu min adh-dhunub. Dan tidak diiqab, disanksi atas apa-apa yang dia lakukan daripada dosa-dosa tersebut dan dia usahakan. Wa in syaa'a 'aqabahu wa 'adzabahu. Kalau seandainya dia menginginkan, Allah tabaraka wa taala menginginkan diiqab oleh dia dan diadzab oleh dia. وعذبه مدة بعذاب النار. يعذب oleh Allah عز وجل sebentar atau satu sesaat atau semuda, artinya sesaat di dalam neraka tersebut dengan azab neraka. وإذا عذبه لم يخلده فيها. Apabila Allah تبارك وتعالى mengazabnya, Allah تبارك وتعالى tidak akan mengekalkan dia di dalam neraka tersebut. بل أعتقه وأخرجه منها إلى نعيم دار القرار وهي الجنة. Sembahkan Allah Azza wa Jalla membebaskan dia dan mengeluarkan dia dari para neraka tersebut kepada tempat yang paling nikmat yaitu jannahnya. والخلاصة في هذا الباب. Kesimpulan daripada bab ini. واحد. Yang pertama adalah. مرتكب الكبائر إذا تاب قبل موته. Seorang pelaku dosa besar kalau dia tobat sebelum dia meninggal. فإنه إلى الجنة من غير عذاب. Maka dia perjalanan terakhirnya adalah ke dalam jannah tanpa diazab. اثنين. Yang kedua adalah إذا مات على الكبائر من غير توبة. Apabila dia meninggal di atas dosa besar tersebut dan tidak bertobat. فهو يوم القيامة. Maka pelaku dosa besar seperti ini pada hari kiamat. إما أن يعفو الله عنه ابتداء. إما الله تبارك وتعالى mengampuni dosanya dari awalnya. ويدخل الجنة مثل الأول. Kemudian Allah Azza wa Jalla memasukkan dia ke dalam jannah seperti yang pertama. وإما أن يعذبه. Atau Allah تبارك وتعالى mengazab. فإذا أدخله النار. Apabila Allah Azza wa Jalla memasukkan dia ke dalam neraka. فإما أن يخرجه بشفاعة النبي صلى الله عليه وسلم. إما الله تبارك وتعالى mengeluarkan dia dari neraka tersebut dikarenakan شفاعة النبي صلى الله عليه وسلم. أو شفاعتي أو شفاعة الملائكة شفاعة daripada malaikat أو شفاعة الشهداء أو شفاعة dari kalangan para syuhada orang yang syahid أو شفاعة الرجل الصالح أو شفاعة daripada seorang laki yang saleh وإلا أخرجهم برحمته وهو أرحم الراحمين. Dan kalau tidak Allah keluarkan dia dikarenakan rahmatnya dan Allah tabaraka wa taala أرحم الراحمين. والقسم الرابع dan kelompok yang keempat adalah الذي كان في الدنيا تاركا للكبائر يعيش seseorang di dunia dan meninggalkan dosa besar ومقيما بالواجب قائما بالواجبات dan dia melakukan apa-apa yang diwajibkan oleh Allah Azza wa Jalla mengerjakannya فهذا إذا مات إلى الجنة من غير حساب ولا عذاب dan dia masuk ke dalam jannah Allah Azza wa Jalla tanpa dihisab dan tanpa diazab. Fara'ayna anna an-nas ala qismain. Dan kita melihat di sini manusia terbagi pada dua. Muhsinun, orang yang muhsin. Summa, kemudian musyi', orang yang jelek. Wal musyi' qad yatub, seorang pelaku yang jelek mungkin dia tobat. Fayarji' ila al-muhsin, dan dia kembali kepada orang yang baik. Wa qad yamut min ghair taubah, dan bisa saja dia kadang meninggal tanpa tobat. Fatakunu ala ma sami'tum, dan dia akan menjadi sebagaimana yang telah kalian dengarkan. Famadha ya'taqidu ahli sunnah, dan apa yang harus diakidahkan, diyakini oleh orang ahli sunnah. Idza mata al-muhsin, apabila seorang muhsin, orang yang baik meninggal. Wa idza mata al-musyi', dan apabila meninggal orang yang jelek tadi. La yashhadun, dan dia tidak bersaksi. Wa la yahkumun, dan dia tidak memutuskan. Bi anna hadha al-muhsin bi'ainihi, bahwasanya orang yang baik ini, as-salih, orang yang saleh ini, huwa fil jannah, jangan dia memutuskan dia adalah di surga. Walakin yarjuna lahu, akan tetapi dia mengharapkan kepada Allah azza wajalla jannah baginya. Wa yakhafuna alaihi minan nar, dan dia merasa takut ditimpakan kepada muhsin tersebut neraka. La ya'lamun ma bainahu wa bainallah, dan dia tidak mengetahui apa di antara dia dengan Allah tabaraka wa ta'ala. Wa man mata musyi'an, dan barang siapa yang meninggal dalam keadaan melakukan kejelekan. Mujniban sahiba kaba'ir, dan dia melakukan dosa besar. La yahkumuna alaihi annahu fil nar, dan tidak boleh bagi seorang mukmin menghukum bahwa dia adalah di neraka. Walakin yakhafuna alaihi, akan tetapi dia khawatir ditimpakan neraka baginya. Fantabih, dan perhatikanlah kata beliau, la tashhad li ahad annahu bil jannah, jangan sekali-kali kamu menyaksikan dan bersumpah bahwa seorang adalah penduduk jannah. Bismihi wa aynih, dengan namanya dan pribadinya. Illa man syahida lahu ar-rasul sallallahu alaihi wasallam, orang-orang yang telah disaksikan oleh Rasul kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kal asar al-mubashirin bil jannah, seperti para sahabat 10 orang sahabat yang diberi kabar gembira Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Wa sayati ghadan insyaallah ma yata'allaqu bis sahaba, dan besok insyaallah taala majelis ini akan disambung tentang perkara-perkara yang berhubungan keimanan dan keyakinan para sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam radhiyallahu anhum ajma'in. Wa la tashhad li ahad bin nar bi'ain, jangan sekali-kali kalian juga bersaksi atau menyaksikan bahwa seorang adalah penduduk neraka. Illa man syahida Allah wa rasuluhu akhbara bih, kecuali orang yang telah disaksikan dan dikhabarkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bahwa dia penduduk neraka. Kama ja'a an Haman wa Fir'aun, sebagaimana yang Allah azza wajalla menjelaskan tentang Haman dan Fir'aun. Wakama qala an-nabi sallallahu alaihi wasallam kama fil Bukhari, sebagaimana Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan dalam Sahih Bukhari, ra'aitu Amr ibn Luhay, saya melihat Amr ibn Luhay, yajurru qusbahu yani am'aahu, dia menarik am'a, lambungnya ditarik oleh dia ususnya, sinar di neraka. Wadhalika li'annahu, karena Amr ibn Luhay adalah awal man ghayyara din Ibrahim di jaziratil Arab, dialah yang pertama kali merubah-rubah agama Nabi Ibrahim di negeri Arab. Wada'a an-nasa ila ibadati ghairillah, dan dia menyeru manusia untuk beribadah selain kepada Allah azza wajalla. Intahayna min mas'alati syahadah. Jayyid. Yatba'uha mas'alatun ukhra, dan diikuti perkara yang lain. Waltakun mas'alatu syahadah hiya as-sadisa 'ashra, dan adalah perkara syahadah ini dimu'ayyan adalah terhadap pribadi seseorang. Ini adalah perkara yang sadis 10 ahlihi alladhi taqaddamat wa hiya syahadah limu'ayyan, yaitu yang telah lewat tentang persaksian kepada seseorang tertentu. Al-mas'alah as-17, perkara yang ke-17, hadha al-muhsin alladhi qama bit-tha'ah, seorang yang baik yang melakukan ketaatan. Wahada al-mujnib alladhi amila al-ma'asiyah, seorang yang pelaku dosa besar, seorang yang melakukan dosa yaitu melakukan maksiat. Kulluhum khalaqahumullah, seluruh mereka adalah Allah azza wajalla menciptakan mereka. Wa khalaqa lahum iradatan wa quwwah, dan Allah tabaraka wa ta'ala menciptakan bagi mereka tersebut keinginan dan kekuatan. Fa khalaqahum, dan Allah menciptakan mereka. Wa khalaqa af'alahum, dan Allah tabaraka wa ta'ala menciptakan perbuatan-perbuatan mereka. Walahum iradah, dan bagi mereka ada keinginan. Wa masyi'ah, dan kehendak. Biha, dengan hanya masyiat. ahsana al-muhsin. Maka seorang muhsin dia akan berbuat baik. Wa asal asli. Dan orang yang melakukan maksiat dia akan buat maksiat. Wa kullu dhalika tahta iradatillahi wa masyiatihi. Dan keseluruhan ini kini itu adalah berada di bawah keinginan Allah dan kehendak Allah azza wajalla. Al-mas'alah ats-tsamina'asyara. Perkara yang ke-18. Wa hiya tata'allaqu bir-rukn as-sadis min arkan al-iman. Yaitu perkara yang berhubungan yang ke wa hiya min tata'allaq bir-rukn as-sadis min arkan al-iman. Yaitu perkara-perkara yang berhubungan tentang rukun iman yang ke-6. Wa huwa al-iman bil qadar khairihi wa sharrihi. Yaitu beriman tentang qada dan qadar Allah azza wajalla yang baik dan yang jelek. Wa jumlatuhu wa hasiluh. Dan kesimpulannya adalah an tu'mina anna ma syaa Allah kan. Kamu mengimani bahwasanya apa yang diinginkan oleh Allah azza wajalla terjadi. Wa ma lam yasha lam yakun. Apapun yang tidak Allah inginkan tidak akan terjadi. Wa anna ma asabak. Dan bahwasanya apa yang menimpa kamu lam yakun liyukhti'ak. Bukan karena kesalahan kamu. Wa ma akhta'ak. Dan apa yang salah ditimpa pada kamu lam yakun liyusibak. Bukan karena keinginan kamu. Wa anna al-ummata kullaha. Bahwasanya umat seluruhnya law istama'u ala an yanfa'uka bi syai. Kalau seandainya mereka berkumpul untuk memberi manfaat kepada kamu sesuatu lam yaktubhu Allahu lak. Kalau Allah tabaraka wa ta'ala tidak bertakdirkannya bagi kamu, lan yahtahsul 'alaihi, dan tidak akan terjadi pada diri kamu tersebut. Walau istama'u kulluhum, walaupun seluruh umat berkumpul seluruhnya, ala an yadhurruk wa yu'dhuka bi syai, untuk memberikan mudarat dan mengganggu kamu akan sesuatu, lan yaktubhu Allahu 'alaihi, maka Allah tabaraka wa ta'ala tidak menuliskannya bagi kamu, falan yasilu ilaika wa lan yu'dhuk, tidak akan sampai kepada kamu dan tidak akan memudarat kamu. Tawakkal 'ala Allah, maka hendaklah kamu bertawakal kepada Allah tabaraka wa ta'ala. Qalbaka billah, dan gantunglah hati-hati kamu kepada Allah azza wajalla. Fa innal imana bil qadar, karena keimanan dengan qada dan qadar. Yab'athuka yaj'aluka tatawakkal 'ala Allah, akan memotivasi dan menjadikan engkau sebagai orang yang bertawakal kepada Allah. Wa yaj'aluka suja'an, dan akan menjadikan engkau sebagai orang yang pemberani. Wa yaj'alu 'indaka ibadata ar-ridha, dan akan menjadikan pada diri engkau ibadah satu keridhaan kepada Allah. Wa yaj'alu 'indaka ibadata as-sabr, dan akan menjadikan sebagai ibadah bentuk kesabaran. Fa inna Allah qad 'alima ma sayamalu al-khalq qabla an yakhluqahu. Allah tabaraka wa ta'ala betul-betul telah mengilmui apa yang akan diamalkan oleh makhluk tersebut sebelum mereka diciptakan. Wa amara al-qalam fakataba kull ma sayakun. Dan Allah tabaraka wa ta'ala memerintahkan kepada pena untuk menulis apa yang akan terjadi seluruhnya. Fa idza sya'ahu subhanahu khalaqah. Apabila Allah menginginkan, diinginkan oleh Dia, diciptakan oleh Dia. Wa hadhihi maratibul qadar. Dan inilah tingkatan-tingkatan keimanan kepada qadar. Wal huda biyadillah, dan petunjuk adalah berada di tangan Allah azza wajalla. Wal khairu wasyarr biyadih, dan kejelekan kebajikan tersebut berada di tangannya. Wa qad athna an-nabiy sallallahu alaihi wasallam ala rabbih faqam. Dan Nabi sallallahu alaihi wasallam telah memuji pada Rabb-nya dan mengatakan wasyarr laysa ilaik, kejelekan itu bukan kepada engkau ya Allah azza wajalla. Ay anna af'alahu ta'ala laysa fiha syarr. Bahwasanya, yaitu maknanya adalah bahwasanya perbuatan-perbuatan Allah tabaraka wa ta'ala tidak terdapat di dalamnya kejelekan. Innama syarr fil makhluq. Hanyasanya kejelekan itu adalah pada makhluk itu sendiri. Wa hadha syarr alladhi fil makhluq, dan kejelekan-kejelekan yang ada pada makhluk tersebut, laysa syarran mahdhan, bukan kejelekan secara murni. Walakin fihi khair, akan tetapi terdapat padanya kebajikan. Khudh misalan wahidan, ambil satu contoh misalnya. Al-marad, sakit. Saqim, syarr, sakit. Ha? Sakit adalah marad. Marad, sakit. Sakit. Sakit. Sakit. Sakit. Sakit. Sakit. Sakit. Sakit. Sakit. Sakit. Sakit. Sakit. Sakit. Sakit. Sakit. Sakit. Sakit. Sakit. Sakit. Sakit. Sakit. Sakit. Sakit. Sakit. Sakit. Sakit. تقدير الله للمرض خير. تقدير الله عز وجل kepada sakit tersebut. خلق الله للمرض خير. Ketika Allah عز وجل pada sakit tersebut adalah kebajikan. لكن المرض هو نفسه شر. Tetapi sakit itu persendiri sebenarnya adalah jelek. لكن ليس شرا محضا. Tetapi bukan jelek secara murni. Fihi taksiru sayyi'at. Akan tapi ada pada kesakitan tersebut taksiru sayyi'at, artinya menebus dan menghapuskan kejelekan-kejelekan tersebut. Wa fihi kitabatu ta'at lahu. Dan juga terdapat padanya tulisan-tulisan tentang ketaatan bagi dia. Di Sahih Al-Bukhari, dalam Sahih Bukhari jelaskan, qala sallallahu alaihi wasallam, berkata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, qala Allah ta'ala, Allah Subhanahu wa ta'ala mengatakan, idza marida al-'abdu aw safar, apabila seorang hamba sakit atau dia safar, qala Allah li malaikatihi, Allah tabaraka wa ta'ala berkata kepada malaikatnya, iktubu 'amala 'abdi, tuliskanlah amalan hamba-hamba saya tersebut, sahihan muqima, dalam keadaan sahih, dalam keadaan sehat dan mukim. وجاءت الأحاديث الكثيرة. Dan datang hadis-hadis banyak. أتركوا ذكرها اختصارا. Dan saya meninggalkan dulu untuk peringkasan. أن المرض يكفر الله به السيئات. Bahwasanya sakit tersebut Allah tabaraka wa ta'ala akan menghapuskan dosa-dosanya. إذن فيه خير من وجه آخر. Jadi kalau kita lihat di sisi lain ada kebajikan. Seperti Sahih Muslim. Dalam Sahih Muslim dikatakan. عن أبي ذر. Daripada Abu Dzar al-Ghifari. عن رسول الله بربر رسول الله صلى الله عليه وسلم قال الله تعالى بركات رسول الله صلى الله عليه وسلم بركات الله عز وجل يا عبادي وهي هم سيا كلكم ضال seluruh kalian adalah sesat إلا من هديته itulah yang saya tunjuki فاستهدوني maka minta petunjuklah kepada saya أي اطلبوني الهداية minta kepada saya petunjuk أهديكم saya akan menunjuki kalian من يهده الله barang siapa yang ditunjuk oleh Allah azza wajalla salamu billah tidak ada yang bisa menyesatkannya wa man yudlil dan barang siapa yang disesatkan oleh Allah tabaraka wa taala fala hadiyalah tidak ada yang bisa menunjukinya fas'alullaha alhuda mintalah kepada Allah azza wajalla petunjuk tersebut was'aluhu ath-thabata 'ala al-haq dan minta kepada Allah azza wajalla kekokohan di atas kebenaran wa naktafi bi hadha al-qadr al-an dan kita cukupi pembahasan sampai sini dulu insyaallah taala faqad lakhastu lakum dan saya telah meringkas kepada kalian min al-kitab ila huna daripada kitab ini sampai 17 masalah yaitu 17 masalah wa insyaallah insyaallah taala nukmilu al-baqi gadan kita selesaikan sisa ini wa sallallahu wa sallama wa baraka ala abdillah wa rasulillah subhanallahi wa bihamdika subhanallahi la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik sampai besok pagi subhanallah kita lihat imma besok jelas Abi Hajar adalah Syekh Uzaik mungkin insyaallah taala sekitar jam 9 atau kita lihat nanti yang penting ba'da fajar insyaallah ada. Paham itu? Mulai jam 9 atau mulai jam 8 atau 30 sekitar itulah sampai jam zuhur. Sampai sini saja nabi kita. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.